Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Alhamdulillah mangge ante ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kembali kita dalam kajian siroh mengupas permasalahan-permasalahan di seputar agama Islam, tentu bersandar kepada Al-Quran dan Hadis. Seperti biasa, kupasan-kupasan kita ini adalah memberikan pemahaman-pemahaman kepada Mangge Ante Ina, yang tentu acara ini sendiri hanya bisa didengarkan di radionya Orang Kaili. Gaya Kaili ada di sini bersama dengan saya Mangge Patra dan ditemani tentu oleh Pak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Dai Kota Palu melalui SMS, yakni via SMS di 0852-406-72725. Baik, Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah, hari ini mudah-mudahan kita sama diberikan kebahagiaan, kita sama diberikan dengan nikmat rezeki dan nikmat-nikmat lainnya. Menyapa langsung kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berimba kareba Pak Ustadz. Alhamdulillah nabelo-belo. Alhamdulillah. Berimba komiu. Ya alhamdulillah nabelo-belo juga ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Rasa-rasanya pertemuan ini tidak memberikan kita rasa bosan ya. Bahwa inilah nikmat yang saya petik. Iya. Baik. Pak Ustadz, ada doa untuk Mangge Ante Ina yang ada di rumah. Mudah-mudahan Mangge Ante Ina selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, dilapangkan rezekinya, dan diberikan juga kesempatan untuk mendengarkan acara siroh ini, menambah ilmu pengetahuan dan bertambah keilmuan kita tentang Islam, tentunya bertambah juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu bahasan kita dan lebih banyak kepada mengarah kepada rukun, rukun Islam. Selain mengucapkan syahadat, mendirikan salat, puasa, zakat dan berhaji. Tentu di rukun Islam ini, pertemuan kita kali ini kita akan mengupas satu persatu atau mungkin secara gamblang kita akan menyampaikan, menguraikan dalam rukun Islam ini. Tafadhal Pak Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'du. Mangge Ante Ina, semua kita tahu apa itu rukun Islam. Dia ada lima perkara. Lima perkara. Yang mengajarkan rukun Islam ini tentu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang kepada Rasulullah dalam keadaan berpakaian putih. Kemudian rambutnya itu hitam, tersisir rapi. Dia ini tidak ada seorang pun yang kenal di antara para sahabat siapa orang ini. Siapa itu? Namun ajaibnya, walaupun dia datang dari jauh, pakaiannya ini tidak kusut. Rambutnya itu licin, necis. Datang langsung duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan, dan yang menceritakan ini Umar bin Khattab. Kata Umar, sudah siapa ini begini rapi dan begini gantengnya orang ini? Bertanya. Tidak pernah ketemu. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya, akhbirni ma huwa al-Islam. Katakan padaku, ya wahai Muhammad, apa itu Islam? Maka disinilah Rasulullah SAW sampaikan kepadanya, al-Islam an tashhada la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa saumu ramadhan, wa hijjul bait, in istata'a ilaihi sabila. Salat, puasa, zakat dan haji. Hadis ini sebenarnya panjang, dan yang datang itu siapa? Jibril alaihi salam. Ternyata Jibril datang dalam rupa sebagai seorang sahabat Nabi. Dan ini pertanyaan yang nilainya adalah mengajarkan. Iya, iya, iya. Jadi pura-pura bertanya, tapi semata-mata untuk kasih tahu. Iya. Ini Rasulullah bertanya sama Umar, "Ya Umar, atadrimani sa'il?" Wahai Umar, siapa yang tanya itu? Siapa itu? Kata Umar, "Allah wa Rasulullah alam." Iya, iya, iya. Cuma Allah Ta'ala yang tahu dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Iya, iya, iya. Itulah Jibril datang memberitahukan kepada kalian tentang agama kalian. Maka yang mengajarkan rukun Islam ini adalah Jibril. Jibril. Dan dinamakan rukun. Rukun dalam bahasa Arab itu apa? Iya. Rukun artinya dalam bahasa Arab sudut. Sudut. Ah. Kita tahu bahwa rumah itu rumah, ya, tidak akan berdiri kalau sudut-sudutnya itu tidak ditopang. Oh, ya, ya, ya. Seperti ruangan studio kita ini, berapa sudut ini misalnya? Empat sudut. Empat sudutnya. Iya. Salah satu di antara sudut ini, misalnya tidak ada tiang atau penyangga, ya, penyangga atau dindingnya ini tidak genap. Iya, iya, iya. Pasti dia miring. Betul. Lantai juga begitu. Iya, iya. Salah satu sudutnya tidak ada, pasti dia miring. Dia akan miring. Ya. Tegaknya ini Islam. Iya. Diajarkan oleh Jibril kepada kita. Rukun atau tiangnya itu ada lima. Lima. Jadi bayar reyangkan seperti rumah kita misalnya. Iya. Rumah apa namanya itu yang tinggi-tinggi misalnya pakai kayu. Rumah panggung. Rumah panggung. Iya. Rumah panggung itu misalnya berdiri atas lima tiang. Lima tiang. Salah satu tiangnya tidak ada. Hai. Kita bisa bayangkan bagaimana itu rumah. Entah dia miring, atau kedua khawatir roboh. Roboh. Nah, agama kita, seorang itu dikatakan muslim, apabila berusaha mendirikan lima hal ini. Yang akan kita bicarakan satu persatu keutamaannya. Keutamaannya. Jadi, luar biasa sekali kita diajarkan bahwa rukun ini adalah sudut. Sudut. Iya. Makanya, jamak dari rukun itu arkan. Arkan. Nah, kita bilang arkanul Islam. Iya, iya, artinya sudut-sudut penyangga dari Islam. Iya, iya, iya. Makanya seringkali orang metaforakan bahwa Islam itu seperti bintang yang bersudut lima. Oh, iya, iya, bintang bersudut lima. Iya, dia bilang ini bintang Islam sebab sudutnya ada lima. Tidak ada bintang yang sudutnya empat, ya. Segi empat itu namanya. Atau tidak ada juga bintang mungkin yang tidak ada sudutnya. Iya, iya, iya. Nah, kenapa? Karena sudut dalam bahasa Arab artinya rukun. Rukun. Rukun. Sehingga rukun Islam ada lima. Nah, yang pertama adalah apa? Jadi dia diletakkan pertama adalah menurut susunan dan keutamaannya. Walaupun ada sholat. Iya. Walaupun orang puasa, walaupun orang zakat, walaupun pergi haji, tapi dia belum pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadat ini dia tidak pernah lafazkan, maka tidak ada Islamnya. Tidak ada Islamnya. La ilaha illallah inilah gerbang dikala seorang masuk Islam. Makanya kata Rasulullah SAW, kata para ulama, al-iman antasdika bil kalbi. Iman itu engkau percaya di dalam hati. Kau yakini ini Islam agama benar. Iya. Tapi sekedar yakin di dalam hati begitu belum masuk Islam. Belum. Engkau masuk Islam, kata para ulama, apabila lidah kita ini yang berbicara. Bahwa betul Islam itu betul. Tanda dari betulnya itu umumkan di depan banyak orang. Iya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Biasanya kita lihat di masjid-masjid yang besar, hari Jumat, ada orang masuk Islam, nah dia umumkan itu. Diumumkan. Iya, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah, masuk dia Islam. Iya. Dan kalimat ini mempunyai keutamaan. Rasulullah SAW mengatakan fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Iya. Apa keutamaan la ilaha illallah ini manggiantina? Ha. Ini saya juga mau tahu itu, Pak Ustaz. Kata Rasulullah, Allah telah haramkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Subhanallah. Jadi api neraka tidak akan melalap orang, tidak akan membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah Tapi apa? Ya batagi bidzalika wajhullah. Dia ucapkan itulah ilaha illallah, mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan. Yaitu minta disayang oleh Allah. Adapun orang yang cuma baca la ilaha illallah ini cuma karena pencalekan. Misalnya. Atau yang kedua ini senang sama Zainab misalnya. Tapi Zainab tidak mau nikah. Sebelum ente misalnya la ilaha illallah atau disunat misalnya. Disunat. Kalau orang begini ini ini dalam agama kata Rasulullah SAW, mankanat hijratu lidunia aw imra'atin yang tiwa. Siapa yang berpindah atau hijrahnya itu karena dunia ataupun karena wanita, maka dia tidak dapat apa-apa. Niatnya untuk dunianya itu. Ini dalam agama para ulama mengatakan yang begini namanya muhajir Ummu Qais. Apa artinya? Apa artinya itu? Orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah cuma karena mau kawin orang, tertarik dengan perempuan wanita muslimah. Ini disebut muhajir Ummu Qais, yaitu orang yang melakukan hijrah demi untuk seorang wanita bernama Ummu Qais. Karena memang di awal-awal Islam ketika Rasulullah perintahkan orang berhijrah, ada wanita Islam cantik namanya Ummu Qais. Ummu Qais. Nah, ini di antara orang-orang Makkah ini, paling cantik ya. Ini Ummu Qais ini kan orang Islam, wanita primadona. Dia pindah ke Madinah. Jadi ada laki-laki dia bilang, "Wah, kalau pergi ke Madinah orang ambe di sana itu." Saya pura-pura saja pindah. Ini yang Rasulullah katakan siapa yang hijrah atau berpindah atau masuk Islam cuma karena wanita dia tidak dapat apa-apa. Baik, Pak Ustaz. Rupanya penjelasan kita ini baru satu poin. Saya mengambil begitu banyak hikmah. Semoga Mangge Ante Ina di rumah juga mendapatkan hikmah itu. Tentu di kalimat pertama ini di dalam rukun Islam adalah mengucapkan syahadat. Baik Mangge Ante Ina, kita tahan dulu karena ada beberapa pesan yang akan lewat. Pak Ustaz, Mangge Ante Ina, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Planet Seluler, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Serius sekali, Jeng. Baru ya? Hah? Ada apa sih? Bisa lihat HP barunya nggak? Ntar ya, tanggung. Nih, hati-hati ya. Wih, edo banget nih. Keren. Ini baru HP, modelnya elegan lagi. Aplikasinya banyak lagi. Itu hebatnya smartphone, teknologi terbaru, daya jelajah internetnya paling cepat. Masa aplikasi sih? Paling lengkap, sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya? Jadi bisa BBM-an gitu? Ya iya dong, untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android, juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi, belahan dunia hanya dalam genggaman tangan. Ayo kenali era smartphone sekarang juga dan dapatkan handphone berbagai merek di Planet Cell, Jalan Cikditiro nomor 1, telepon 0451-423-824, Palu, Sulawesi Tengah. Planet Seluler, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Pak. Ya, Bu. Pak. Anak-anak kita kan sudah besar. Kalau dipikir-pikir dengan kita mengontrak tiap tahun, sama dengan kita sudah memiliki rumah sendiri. Iya, Bapak juga berpikir yang sama, Bu. Tapi yang berat kan uang mukanya. Terus perumahan itu harus dekat sarana pendidikan anak-anak kita kelak. Oh, ada, Pak. Oh ya? Tadi Ibu dengar di radio. Coba Bapak dengar radio ini. Citra Taman Ria Perumahan bernuansa alami, menghadap ke laut dan gunung. Lokasi sangat strategis, 5 menit dari pusat perbelanjaan Grand Mall, dekat dengan sarana pendidikan dan rekreasi. Uang muka dapat diangsur. Konsep minimalis plus landscaping. Bonus 1 unit AC dan furniture. Citra Taman Ria Perumahan, Kantor Pemasaran Jalan Jenderal Sudirman nomor 3 atau Toko Matrix Sale. Telepon 426-395. Wah, ini yang Bapak tunggu-tunggu. Ayo, Bu. Ayo kita ke kantor Citra Taman Ria sekarang. Pak. Ya. Pak, ini kan sudah tengah malam. Oh iya. Membangun Indonesia yang sejahtera. Saya Dr. Abdurrahman Taha, SH/MH, calon legislatif 2014 Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan. Visi misi saya hanya satu. Yang pertama adalah saya menyampaikan bahwa saya akan melahirkan sebuah regulasi untuk tunjangan imam masjid, guru mengaji dan pegawai sara. Kelak ketika saya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, tidak akan melahirkan regulasi tersebut selama 2,5 tahun. Saya akan keluar dari anggota DPR RI. Terima kasih. Anak guru mengaji menuju Senayan, anak guru mengaji mengabdi untuk negeri. Abdurrahman Taha. Pernah mendengar kata online? Bagi pengguna internet, ini bukanlah sesuatu yang baru. Seiring terus berkembangnya pergerakan bisnis yang terjadi di internet, menyebabkan banyak sekali bermunculan situs-situs mengatasnamakan bahwa diri mereka adalah toko online yang murah dan terpercaya. Tetapi di makanja.com, Komiu bisa membuktikan putra daerah yang kini berkiprah di Jakarta memiliki belanja online yang sudah dikenal dan terpercaya di seluruh Nusantara. Khusus untuk tahun baru ini, makanja.com memberikan voucher Rp500.000 untuk berbelanja di makanja.com. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Kunjungi makanja.com. Nah, hanya di makanja.com, apapun yang dicari, harga pasti murah. Bandingkan dengan belanja online yang sudah ada. Makanja.com, belanja online terpercaya, harga grosir. Baik Manggante Ina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pesan-pesan sudah menghiasi ruangan kita. Akan tetap menjadi pilihan Komiu di antara pesan-pesan tadi. Baik. Pak Ustadz, rukun Islam sudah kita bahas di bagian pertama adalah mengucapkan bagaimana la ilaha illallah ini memiliki kalimat yang sangat dahsyat sekali. Bahkan orang sampai mau mengucapkan kalimat ini karena untuk kepentingan lain. Ya. Yang sesungguhnya adalah mungkin makna dari la ilaha illallah ini sendiri. Tafadhal Pak Ustadz. Baik. Jadi memang keutamaan la ilaha illallah ini mengharamkan seseorang disentuh oleh api neraka. Mengharamkan seseorang disentuh oleh api neraka. Ya. Tapi jangan sampai datang, Pak Ustaz, kalau begitu saya banyak-banyak tahlil saja. Iya, iya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak usah sholat, tidak usah begini. Oh iya, iya, iya, iya. Tidak juga begitu maksudnya. Karena la ilaha illallah ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Iya. Bukan hanya ucapan itu iman. Iman. Nah, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, dan yang ketiga dibuktikan itu ucapan itu dengan perbuatan. Dengan perbuatan. La ilaha illallah mengharuskan kita ruku dan sujud 5 kali sehari semalam. Iya, iya. Buktikan. Nah ini bukti dari la ilaha illallah akan kita perinci dalam rukun Islam yang kita sebut 5. 4 kemudian yang akan kita jelaskan itu adalah tanda daripada la ilaha illallah. Dan ada sebuah hadis yang banyak para ustadz, para dai, para kiai biasa angkat. Hadis ini sebenarnya banyak periwayatannya sehingga menjadi sebuah hasan sahih. Walaupun dhaif kalau banyak jadi hasan sahih. Hasan sahih. Yang artinya itu menjadi hadis yang baik. Baik. Nah, artinya bukan hadis yang lemah. Bukan hadis yang lemah. Karena banyak periwayatannya. Itu hadis yang bunyinya man qala la ilaha illallah akhirul akhir kalami dahul jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir umurnya dia masuk surga. Masuk surga. Jadi memang penjelasannya, walaupun seorang muslim itu berdosa, dia pernah minum khamar, dia pernah berzina, tapi dia yakin semua perbuatan maksiat itu dosa. Dosa. Cuma mungkin dia ya hilaf, hilaf ya, atau tidak tahan menahannya sampai berbuat dosa. Ini para ulama mengatakan, dan ini itikad ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada seorang muslim pun yang akan selama-lamanya di dalam api neraka. Jadi setelah menjalani masa hukuman, dia akan dibebaskan masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam Al-Quran, kita membaca ayat tersebut, innal ladhina kafaru ya min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari orang musyrik dan orang ahli kitab, mereka itu akan selama-lamanya di dalam neraka. Finari jahannam khalidina fiha abada. Selama-lamanya dan abadi di dalam neraka. Iya. Tapi orang muslim, seorang yang beriman mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada istilahnya dia abadi di dalam neraka. Seperti baju. Iya. Kalau sudah dicuci bersih, cuci, kotor, kotor, ya, dicuci bersih, dijemur, ya, baru sudah layak. Ya, sudah layak pergi ke surga. Cuma masalahnya di neraka ini bukan dicuci, bukan dicuci. Disepuh, disepuh. Disepuh pak. Kalau besi karatan itu kan harus dipanasin itu. Iya. Wallahu taala alam. Semoga Allah taala melindungi kita dari neraka. Amin. Dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi keutamaan dari ucapan itu adalah yang pertama, bahwa kita tidak tersentuh oleh api neraka. Betul. Dan insya Allah akan menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Amin. Amin. Baik Pak Ustadz, ini sekaitan juga dengan beberapa waktu yang lalu kita sudah menjawab beberapa SMS. Ya. Tapi saya ingatkan lagi kepada Manggi Ante Ina, sebutkan namanya Komiu, kemudian pertanyaannya, nama dan alamat Komiu ini sangat penting sekali. Sehingga seperti SMS berikut ini Pak Ustadz, kita langsung saja. Untuk yang mau SMS dengan sekaitan topik kita, silakan SMS ke nomor 0852 406 727 25. Saya ulangi lagi, 0852 406 727 25. Pak Ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya adalah, kelihatannya pernah kita bicarakan Pak Ustadz, kalau non muslim kawin sama muslim, apakah perkawinannya sah dari Mangge Bansel? Tafadhal Pak Ustadz. Jadi nikah lintas agama dalam Islam ini ada sekitar 4 hukumnya. 4 hukumnya. Yang pertama, tidak boleh seorang muslim, baik laki-laki maupun muslimah perempuan, menikah dengan non-muslim dari agama selain agama Samawi. Selain agama yang turun dari langit, ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Ya, artinya selain Yahudi dan Nasrani, orang yang memeluk keyakinan selain agama itu tidak boleh dinikahi. Iya. Yang melarang ini adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 221. Iya. Wala tungkihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan sekali-kali kau menikahi orang-orang musyrik. Itu musyrik itu sebutan untuk orang di luar Yahudi dan Nasrani. Iya. Hingga mereka beriman. Hingga mereka beriman. Budak wanita yang beriman lebih baik bagi kalian daripada seorang musyrik. Wanita musyrik, walaupun engkau tergila-gila padanya. Lebih mulia budak seorang muslim beriman daripada seorang yang musyrik yang membuat kita tergila-gila. Iya, padanya. Jadi ini nanti insyaallah Mangga Antina periksa Al-Baqarah ayat 221. Surat Al-Baqarah. Iya, 221. 221, baik. Kemudian hukum yang kedua. Boleh menikahi wanita kitabiah, yaitu ahli kitab. Ahli kitab. Siapa? Wanitanya Nasrani atau wanita Yahudi? Yahudi. Sebab Al-Qur'an membolehkannya. Dengan syarat laki-lakinya yang muslim. Laki-lakinya yang muslim. Iya, laki-lakinya yang muslim. Perempuan ini dari ahli kitab. Dari ahli entah kitab. Entah dia Yahudi ataupun Nasrani. Yang penting agamanya turun dari langit. Iya. Iya. Dan yang membolehkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Iya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. dan orang-orang yang muhsanat, yaitu orang-orang yang menjaga diri dari berbuat zina, ya, dari kalangan ya ahli kitab, ahli kitab, yaitu dari Yahudi maupun Nasrani. Ya. Ini pembolehan para ulama. Tetapi ada satu syarat, ya. Ya, dan itu yang masuk kepada syarat yang ketiga. Syarat yang dipastikan ketiga. Wanita ya. Ahli kitab ini adalah wanita yang baik-baik. Wanita artinya, yang baik-baik. Wanita yang baik-baik, tidak ada riwayat mereka pernah berzina. Iya, iya, iya. Ya. Atau mereka pernah menikah, tapi nikah tidak dikenal. Iya, cuma istilahnya baku piara. Bawa tangan. Iya, ya, bawa tangan atau baku piara, baku. Iya, iya, iya. Ya. Cuma tinggal sama-sama di kos begitu. Kumpul, kumpul bocah. Kumpul kebo. Iya, pokoknya begitu. Ya, ada yang kurang lebih. Kurang lebih seperti ya. Itu. Jangan menikahi wanita. Yang punya riwayat intinya. Yang punya riwayat pernah berbuat zina dan tidak pernah dilegalkan ya oleh walaupun komiu jatuh cinta betul sampai tak guling putu. Begitu ya. Guling putu itu maksudnya kalau putu sudah selesai Pak Ustaz ya. Diguling dengan kelapa-kelapa. Kelapa-kelapa. Sebab Al-Qur'an membolehkan kita menikahi wanita kitabiyah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Iya. Jadi hari ini kata Allah Ta'ala, aku halalkan kepada kalian yang baik-baik. Yang baik-baik. Makanan. Makanya sebenarnya sembelihan orang Yahudi ataupun sapi atau kambing yang disembelih oleh orang Nasrani itu halal dimakan oleh orang Islam. Yang penting mereka mengucapkan bismillah dengan bismillah. Nama Allah. Sebab Tuhan kita itu kan sama. Ya, Allah Ta'ala yang menurunkan agama Yahudi, Allah Ta'ala yang menurunkan agama Nasrani. Demikian juga menurunkan agama Islam. Makanya halal bagi mereka dalam hal makanan. Kemudian yang kedua dalam hal perkawinan wanita, bagi mereka wanita mereka makanan mereka. Ya. Tetapi seorang muslim ya. Wanita muslimah, laki-lakinya dari Yahudi atau laki-laki dan Nasrani ini sama sekali tidak boleh. Sebab pemimpin adalah ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin dari kaum tapi wanita. Kalau dia menyerahkan dirinya bahwa Islamkan saya dan saya ingin membaca di salah satu rukun itu tadi. Ya. Kalau dia sudah menyerahkan diri untuk masuk Islam berarti wanita muslimah kita ini nikah dengan orang muslim. Oh, gitu. Cuma yang istilah kita nikah dengan mu'alaf. Ya, boleh. Sebab kenapa boleh? Sebab dia sudah masuk Islam. Dia masuk Islam. Cuma yang tidak dibolehkan ini menikah mempertahankan agama masing-masing. Iya. Di tahun-tahun 80 kita mendengar istilah kawin BS. Kawin BS. Yang enggak tahu apa BS itu benar salah atau apa. Pokoknya kawin BS benar atau salah. Iya. Multiple choice. Iya. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Ya, habis B ya sudah S lagi. Iya, dua-dua abstain. Baik Pak Ustaz. Terima kasih banyak untuk Mangge Banzel walaupun pertanyaan ini berulang-ulang ditanyakan ya. Tetapi pengetahuan hari ini sudah cukup luar biasa karena ketiganya sudah disampaikan tadi. Dan ada yang terakhir berkali? Ya. Walaupun boleh menikahi wanita Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Umar bin Khattab itu melarang. Karena yang pernah menikahi wanita Yahudi dan Nasrani itu yaitu sahabat Tolha bin Ubaidillah. Kemudian Hudzaifah ibnu Yaman pernah menikahi orang Nasrani. Umar radhiyallahu anhu tahu itu dan bilang, ceraikan. Hudzaifah berkata kepada Umar, kau kira ini haram yang saya buat? Iya. Kau kira ini haram yang saya buat? Iya. Ternyata apa kata Umar radhiyallahu anhu melarang kedua sahabat menikahi wanita kitabiah yang mempertahankan agama mereka. Kata Umar, saya khawatir karena kalian itu sahabat. Kalian itu ulama. Ulama. Nanti akan diikuti oleh orang-orang di belakang nanti. Iya. Sebab dalam hal pernikahan Mangge Anteina, bukan cuma kita yang menikah. Kita yang menikah. Ya, keluarga menikah. Keluarga. Dan yang kita pilih itu adalah ibu terbaik bagi anak-anak kita. Nah itu. Kita ingin anak kita dididik sebelum makan baca bismillah. Bismillah. Ya, datang waktu sholat pergi sholat. Sholat. Ya, dan dalam agama memang pernikahan itu kufu. Apa itu kufu? Kufu. Sebanding. Sebanding. Sebanding atau setara. Setara ya. Dan yang menyebabkan pernikahan itu langgeng atau awet ya, atau alot itu karena kesesuaian. Kita melihat bahwa sesama pemain olahraga menikah, kesamaan hobi itu awet, itu pernikahan begitu. Sesama petani menikah, sesama pedagang menikah, apalagi sesama orang yang beriman. Sesama yang kalau berbeda saja dan apalagi perbedaan agama prinsipal, maka dia akan menyebabkan keruntuhan dari rumah tangga itu sendiri. Nah, logikanya mungkin nanti akan muncul perbedaan adalah perbedaan pendapat dengan keyakinan, itu salah satu. Ya kalau sudah berbeda pendapat, pendapatannya juga akan berbeda pendapatannya. Sama dengan yang saya disampaikan sama teman, tetapi ini adalah cerita dewasa. Dia katakan, dia bilang, saya terakhir-terakhir Bu tidak mendengar suaranya kalau malam. Dia bilang, kalau mau dengar suaraku, beli suaraku. Saya tidak mengerti itu. Janjian yang dilarang. Karena ini soal caleg, maka ada pertanyaan yang sekaitan dengan itu, Pak Ustaz. Ya. Dari Pak Udin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Ya, bagaimana menurut syariat apabila kita tidak memilih caleg karena kita menganggap semuanya tidak amanah? Berdosakah kita kalau golput? Kau? Iya. Ya. Sebenarnya saya sebelum menjawab, ya, memilih ini hak atau kewajiban? Hak. Hak. Ya. Hak kita yang diberikan oleh negara. Negara. Iya. Ya, ya, ya. Artinya negara yang kita tempati ini dalam siklus sekitar 5 tahun ada pergantian para punggawa dari yang memimpin negeri ini. Iya. Para punggawa ini dan ini juga sesuatu yang bisa kita syukuri. Betul. Bahwa tidak ada seorang yang seumur hidup memegang jabatan abadi. Ya. Yang kalau dia adil, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau dia zolim, dizolimi juga seumur hidup. Betul. Nah, dengan adanya mekanisme seperti ini sebenarnya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, kaidah syar'i mengatakan, ya, mala yudraku kulluhu fala yudraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita kuasai atau kita ambil semua, maka sedikitnya itu jangan disisahkan atau jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Artinya apa? Ya, ya, ya, ya. Semua orang ini kan pesimistis. Dia bilang, saya mau milih atau tidak, sama juga saja, tidak ada perubahan. Iya, iya, iya, iya. Padahal ya tidak seperti itu. Ya, ya, ya. Seandainya kita juga ya mau dengan adil meneliti, sedikit atau banyak ada perubahan yang baik. Perubahan. Nah, maka seorang Muslim tidak pernah meninggalkan sesuatu yang ada manfaatnya walaupun sedikit. Ya. Makanya kenapa dalam agama ini ya dicela orang yang makan, kalau makanan di piring itu tidak dihabisin. Ya, mubazir. Mubazir baru dia tidak tahu mana yang berkah. Siapa di antara, tahu? Iya, iya, iya. Di antara calon-calon pemimpin kita ini, insya Allah ada orang-orang juga yang amanah. Ya, insya Allah. Dan insya Allah juga semua mempunyai niat dan itikad yang baik. Luar. Nah, yang orang-orang baik itulah yang harus kita perjuangkan, kita harus dukung. Ya. Semoga ya dengan mereka juga baik, baik juga negeri ini. Amin. Ya, bukan saya berbicara ini bahwa ada yang tidak baik yang mencalonkan. Iya, iya, iya. Semua baik. Semua baik. Ya. Putra putri negeri yang terbaik. Nah, kita juga mendorong ya, dengan kita memberi kepercayaan kepada orang-orang yang memang yang kita mengerti dan kita anggap baik, insya Allah negeri juga ini menjadi baik. Yang jelas bahwa adalah seorang yang diamanahkan itu karena mengatakan bahwa untuk menuju ke kursi yang terhormat itu ditentukan oleh satu juga adalah garis tangan. Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma memang ikhtiarnya ya. Ikhtiarnya ya. Ini melalui mekanisme ini. Iya. Melalui yang kita syukur juga Pak Ustadz karena sudah ada niat ingin memperbaiki. Iya. Dalam Islam mungkin kita tahu bahwa orang yang berniat baik kenapa tidak kita dorong? Seperti itu. Ya. Dan banyak di antara kita mengatakan, Pak Ustadz, nanti saya juga walaupun orang bagus saya dukung tapi dia kalah. Iya. Ini pikiran-pikiran yang pesimis. Ya. Semua orang harus terlalu optimis. Ya. Kalau insya Allah yang terpilih ini adalah wakil-wakil kita yang terbaik. Mm-hmm. Dan adalah anak-anak negeri juga yang terbaik. Kemudian membuat keadilan bagi negeri ini. Mm-hmm. Maka di situ ada amal soleh kita juga yang turut mensukseskan mereka. Iya, berarti ikut juga sama saja juga kalau menyumbang tempat ibadah, masjid. Ya, itu 5 rupiah kesumbangannya ketika orang menggunakan masjid, maka ikut juga ibadahnya kita di situ. Ya, amalan. Ya, insya Allah. Ya. Jadi memang negeri kita ini kita berpartisipasi, bahwa yang mendukung untuk lahirnya pemimpin-pemimpin yang terbaik yang mengurus negeri ini juga. Baik. Yang jelas mengurus negeri ya adalah juga kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan sebagai kepada kita sebagai hamba-hambanya. Iya. Baik Pak Ustaz, sebelum kita tutup mudah-mudahan Saudara Udin bahwa golput itu bukan jalan yang baik dan jika tidak memiliki yang amanah maka carilah yang amanahnya kelasnya kira-kira baru 80 dosanya. Ini amanah yang 150 dosanya, jangan sudah tidak usah jauh itu. Tetapi dari yang tidak amanah carilah yang sedikit punya amanah. Baik. Manggi Anteina, kita lanjutkan kembali pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Karena SMS sangat banyak sekali ini. Pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak menyebutkan nama dari 0456 ekornya ya. Siroh, bagaimana hukumnya orang yang membeli motor terus barang-barang yang mana harus melihat waktu-waktu tertentu? Misalnya membeli motor itu harus jam sekian dan lain-lain, Pak Ustaz. Iya. Jadi yang memiliki waktu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah sumpahkan waktu itu. Ini menunjukkan bahwa waktu itu mulia wal asri. Iya. Yang sial itu manusia. Manusia kalau berbuat baik dia untung. Tapi kalau dia berbuat jelek dia rugi. Ya, di situ kesialannya itu. Iya. Wal asri innal insana fi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Percaya terhadap waktu-waktu yang mujur, waktu-waktu yang sial, ini dalam agama disebut tiara. Apa namanya? Tiara. Bukan nama perempuan ini tiara. Bukan yang tetangga saya itu bukan. Ya bukan, itu mutiara. Mutiara. Oh iya. Atiara berasal dari nama tiara toir yaitu burung. Orang-orang Arab kalau mau melakukan perjalanan dia lepas itu burung merpati. Kalau merpati dilepas belok kanan dibilang mujur ini. Mujur. Kalau lurus dibilang terus. Terus. Tapi kalau dia belok kiri dia bilang jangan dulu jalan. Iya. Sial ini perjalanan. Iya. Rasulullah mengatakan ya at-tiyara syirkun. Perbuatan percaya terhadap burung itu syirik. Maka bagaimana dengan orang yang percaya dengan waktu ini belum boleh beli motor, besok boleh dan lain sebagainya. Syirik. Ya, itu tiara atau perbuatan seperti ini percaya terhadap waktu nahas atau waktu hasan, waktu yang baik seperti ini, ya. Ini menghilangkan tawakal dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kalau siapa yang beli mobil, siapa yang mau beli kendaraan, beli kapan saja, yang penting jangan datang waktu dealernya lagi tutup. Selama dia buka, insya Allah dia mujur. Jadi mujurnya itu di mana? Baca bismillah. Kata Rasulullah SAW, kullu amrin laisa alaihi kullu amrin dzibalin la yuftatahu bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia buntung. Buntung apa? Buntung berkahnya. Makanya mau mujur, ya, baca bismillah. Bismillah, saya ambil ini mobil. Bismillah, saya beli ini motor. Iya. Jangan lagi menentukan hari-hari. Iya. Katanya belok kiri masuk jurang, belok kanan masuk surga. Iya. Kalau jalan terus, itu namanya. Kaya juga dibilang malu bertanya sesat di jalan. Iya. Baik, Manggi Anteina yang dirahmati Allah, sayang sekali pertanyaan-pertanyaan komio ini tidak dapat kami lanjutkan mengingat keterbatasan akan waktu. Tetapi insya Allah layangkan saja terus SMS-nya komio di SMS via SMS jangan lupa cantumkan nama dan alamat. Cukup nama dan alamat. alamatkan ke SMS kami di 0852 406 727 25, 0852 406 727 25. Mangga Ante Ina yang dirahmati Allah, Siro akan tetap hadir setiap hari di Patra FM 991, radionya orang Palu, gaya Kaili ada di sini. Dari saya Mangge Patra bersama Ustadz Haji Yusuf Lauma, Da'i Kota Palu, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Ante Ina.